mengikuti metodenya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan metodenya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas poin yang keenam, atau akidah yang keenam. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Apa akidah yang keenam dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Saya masih ingat akidah yang keenam, yang barang siapa yang mengingkari akidah ini maka dia adalah seorang yang sesat dari kalangan ahli bidah. Apa akidah yang keenam yang sudah kita bahas kemarin? Nah, mengakui bahwasannya orang yang beriman nanti di hari kiamat di dalam surga mereka bisa melihat wajah Allah. Akidah yang diingkari kelompok sesat semacam di antaranya Mu'tazilah. Begitu juga kelompok yang lain seperti Jahmiyah. Nas-nas di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada kita tentang akidah yang demikian, yaitu akidah al-iqrar bi ru'yatillahi ta'ala yaumal qiyamah. Bahwasanya orang-orang yang beriman mereka mengikrarkan diri, mengakui dan dijadikan akidah bagi mereka bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Dan ini kekhususan bagi orang yang beriman. Bagi siapa? Ahli surga. Dan sudah kita terangkan bahwasanya kenikmatan yang terbesar yang ada di surga nanti, kenikmatan yang kalaulah ditampakkan kepada ahlul jannah, maka kenikmatan ini akan menyebabkan orang-orang yang beriman atau ahlul jannah terpana dari kenikmatan yang lainnya sehingga lupa. Karena dianggap bahwasanya melihat wajah Allah sebagai a'zamu ni'ami ahlil jannah, kenikmatan yang paling besar, yang paling agung dari kenikmatan para penduduk surga. Makanya di antara doa yang diajarkan, apa yang diajarkan? Allahumma rzuqna lizzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami dalam bentuk kenikmatan, keindahan bisa melihat wajah Engkau yang mulia. Makanya banyak berdoa kepada Allah agar kita nanti bisa diberikan oleh Allah Azza wa Jal kenikmatan tersebut. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketujuh dari akidah Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Salah seorang imam dari murid-murid seniornya Al-Imam siapa? Ya. Siapa di antaranya gurunya? Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Atau lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Uyainah. Rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-Imamul Humaydi rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Humaydi. Jangan lupa nama aslinya. Siapa Al-Imam Al-Humaydi? Abdullah bin Az-Zubair rahimahullah, bukan Abdullah bin Az-Zubair sahabat, tapi Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi, imam dari imam-imam salaf. Kata beliau, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadith mithlu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa mithlu as-samawati matwiyatun biyaminih. Kata al-Imam al-Humaydi, kita akan membaca di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita membiarkan makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan makna yang dikenal di kalangan Arab tanpa adanya takwil, yakni merubah dari makna asal, dan juga tanpa adanya tamtsil. Apa tamtsil? Menyamakan, memisalkan atau tasybih. Dan juga tanpa adanya takyif, mempertanyakan tentang bagaimananya sifat Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah atau manhaj as-salafus salih di dalam memahami ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Makanya di sini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, dan akidah Ahlus Sunnah, kata beliau, kita itu membiarkan, menetapkan dan meyakini sesuai dengan apa yang mana tokobihil Quran, sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Al Quran wal hadith dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mithlu, seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-64. Kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Orang-orang Yahud menyatakan bahwasanya yadullah, tangan Allah. Lihat, di antara sifat Allah adalah al-yad. Al-yad dalam bahasa Arab maknanya ma'ruf, apa? Tangan. Artinya orang Yahudi mengakui Allah itu memiliki tangan. Tapi apa? Mereka melecehkan Allah, katanya tangan Allah itu maghlulatun. Apa maghlulah? Terbelenggu, terikat. Ghullat aydihim, kata Allah. Bahkan tangan mereka lah yang dibelenggu. Wa mithlu. Berarti di antara sifat Allah disebutkan di sini adalah al-yad. Allah itu memiliki tangan. Wa mithlu, dan seperti firman Allah dalam ayat yang lainnya surat Az-Zumar ayat ke-67, Allah menyatakan was-samawati matwiyatun biyamini, dan seluruh langit-langit, Langit ada berapa ya Ibnu Rahmat? Langit ada berapa? 7 lapis. Benar enggak Hafid? Hah? Benar. Sudah kita lalui pembahasannya. Langit itu ada sab'a samawa. Langit itu ada 7 lapisan. Yang paling rendah yang menjadi naungan kita. Kata Allah, was-samawati, dan seluruh langit-langit, matwiyatun biyamini, dilipat dengan tangan kanannya Allah. Yamin, yakni tangan kanan. Nah, ayat-ayat ini atau pemahaman yang demikian ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, yaitu wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis. Kita membiarkan dan menetapkan serta mengokohkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan makna bahasa Arab yang dikenal di kalangan Arab, itu istilah para ulama akidah dengan al-akhdhu bi zahirin nususil waridah fil asma was sifat, yaitu kita mengambil langkah untuk menetapkan sesuai dengan zahir nas, sesuai makna zahir yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang memberitakan tentang sifatnya Allah. Allah memberitakan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, memiliki yad. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kiltahuma yumna, lebih tegas, bukan cuma tangan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Allah dan Rasulnya memberitakan secara tegas di antara sifat dari sifat Allah adalah al-yad. Al-yad di dalam bahasa Arab maknanya ma'ruf, terkenal. Apa arti yad? Tangan. Maka diceritakan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, ma nataqa bihil Qur'an wal hadis, kita meyakini dan berucap sebagaimana apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan Al Hadis. Kalau Allah memberitakan Allah itu memiliki yad, maka kita artikan yad itu sebagaimana makna zahirnya. Apa arti yad dalam bahasa Arab? Tangan. Dan ini adalah madhabnya para ulama us-salaf. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Jami' At-Tirmidzi, beliau ketika menukilkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, apa kata beliau? Al-madhab, hadal madhab, bahwasanya madhab ini adalah madhab yang inda ahlil ilmi minal a'immah. Metode di dalam memahami al-asma wa sifat dengan metode yang demikian ini adalah metodenya ahlul ilmi, para ulama dari kalangan imam-imam besar, mithlu Sufyan wa Malik wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waqi'. Ini adalah madhab para ulama-ulama besar. Seperti para ulama dicontohkan diantaranya adalah Al-Imam Sufyan al-Thawri. Begitu juga Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Abdullah bin al-Mubarak. Begitu juga Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, guru bagi Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah, salah seorang guru dari guru besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa mazhab mereka ketika mendapatkan hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah? Kata mereka, turwa hadil ahadith. Hadis-hadis yang demikian itu diriwayatkan, wa nu'minu biha. Dan kita harus beriman sesuai dengan zahir dari makna hadis tersebut, wa la yuqalu kaifa. Dan kita tidak boleh mengatakan tentang bagaimananya sifat Allah. Karena apa? Enggak boleh tamtsil. Kita di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah tidak boleh menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Karena Allah menyatakan secara tegas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal atau yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Dan dialah Allah zat yang as-sami'. As-sami' dzu sam'in. As-sami' adalah zat yang memiliki pendengaran. Al-basir, apa al-basir secara bahasa? Dzu basar. Allah adalah zat yang maha melihat. Ini keyakinan kita di dalam memahami nama dan sifat bagi Allah. Kita menetapkan sesuai dengan makna zahir, al-akhdu bi zahiri an-nusus. Kita menetapkan sebagaimana zahir daripada nas tersebut yang datang tentang al-asma wa sifat. Enggak boleh kita menyamakan. Sampai sebagian para ulama katanya, kalau memberi isyarat dengan tangan tentang nama dan sifat Allah itu juga bentuk tamtsil katanya. Ketika kita menyatakan Allah itu memiliki tangan, jangan pakai isyarat. Allah itu memiliki tangan, jangan, kata mereka. Praktek yang demikian itu juga bentuk tamtsil. Jangan kita katakan Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Itu juga bentuk tamtsil. Maka hati-hati, hatta gerakan tubuh, kata para ulama, enggak boleh. Itu bentuk menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluk. Dan juga di antara mazhab Ahlussunnah di dalam memahami nama dan sifat Allah, enggak boleh takyif. Apa takyif? Berasal dari kata kaifa, bagaimana. Diberitakan Allah itu memiliki tangan. Kemudian ditanyakan tangan Allah bagaimana? Apakah sama dengan tangan ini? Jarinya 5, kemudian ada ruas jarinya, kemudian ada kayak huruf M ini. Ya enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Dan mempertanyakan tentang kaifiyah daripada sifat Allah ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Sebagaimana ketika ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullah, ketika diberitakan kepadanya di antara sifat Allah adalah istiwa, apa kata muridnya Imam Malik tersebut? Kaifastiwa'u. Wahai Imam Malik, bagaimana cara beristiwanya Allah? Apakah seperti raja di atas singgasananya duduknya seperti ini? Lututnya ke depan? Atau bagaimana? Kata Al-Imam Malik rahimahullah, apa? Al-istiwa'u ma'lumun. Wal-kaifu majhulun. Wal-imanu bihi wajibun. Was-su'alu anhu bid'atun. Akhriju hadzal mubtadi', kata beliau. Imam Malik menyatakan istiwa maknanya dikenal di kalangan kaum muslimin, baik secara bahasa ataupun menurut penafsiran a'immah, menurut penafsiran para ulama. Apa makna istiwa atau istawa? Ala wartafa'a wa sa'idan. Ini yang datang dari salaf. Tinggi, naik dan berada di atas. Ini makna yang dikenal di kalangan para ulama dan bahkan di kalangan orang-orang Arab sekalipun. Al-istiwa'u ma'lum. Sudah isya. Istiwa maklum. Karena sudah adzan, maklumnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah pekan depan.